وسلم تسليما كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقال صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. Dan Nabi SAW bersabda, ishtadda ghadabullahi ala qaumin. Dan Nabi bersabda, ishtadda ghadabullahi, kemurkaan Allah sangat besar, ala qaumin, kepada satu kaum, ittakhadhu kubur anbiya'i masajida, yang menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai tempat sujud, tempat ibadah. Nah, dibaca syarahnya, penjelasannya di sini. Saiful. Sallallahu alaihi wasallam. Inna man kana qablakum kafir. Kanu ila nabiyyin ar-rajula as-sawiq. Fa'il. Ar-rajula as-sawiq ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar. Ulaika syur. Ini. Ula kita ada belajar isim isyarah. Ini khitabnya Nabi mengajak bicara istrinya, Ummu Salamah atau Ummu Habibah. Ulaiki. Ulaiki syirrul khalqi minallahi. Lamma dzakara Ummu Salamah zauj Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Khitabnya sebagai apa tuh? Kanisatan. Maf'ul dari zakarat. Kanisa gereja. Kanisatan ra'atha bi arbin habasyati. Indama hajarat ilaiha al-hijratul ula. Wa ahlul habasyati nasoro. Wa dhakarat ma ra'at fi hadil kanisati minas suwari. Wa kama sabaku qawluhu min syirorin nasi. Man tudrikhum as-sa'atu wa hum ahyaun. Walladzina yattakhidhuna al-qubura masajida. Fa hum syirrul khalqi wal a'yadu billahi. Walladzina yabnuna al-masajida al-ana al-quburi hum syirrul khalqi. Wa in kanu yaz'umuna annahum yaz'umuna annahum muslimuna wa annahum yuhibbuna as-sagitina wa hadha kulluhu la asla lahu. Nah, ahsanta. Ya, Nabi bersabda, kemurkaan Allah sangat besar atas suatu kaum yang menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Maka bersama laknat itu ada kemurkaan. Istadda ghadabullah. Ada kemurkaan Allah yang sangat besar. Fa hadha yadullu ala anna hadha kabiratun. Maka ini menunjukkan bahwa hal ini adalah dosa besar, min kabairin dzunub. Ya, min kabairin dzunub, dari dosa-dosa besar. Ya, kemudian sabda Nabi, ala qaumin ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida yusalluna indaha. Maksudnya mereka salat di sisi kuburan tersebut. Aw yabnuna indaha al-masajida, membangun di atas kuburan tadi masjid. Fahada asyadu, ini lebih parah lagi. Dan sabda Nabi, inna man kana qablakum, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, idha kanu idha mata fihim ar-rajul salih, mereka apabila Ada orang soleh yang mati di tengah-tengah mereka, banau ala qabrihi masjidan. Maka mereka membangun di atas kuburannya masjid, wasawwaru fihi tilka suwar. Dan mereka menggambar gambar-gambar tersebut. Gambar-gambar orang soleh dilukis. Ulaiki, bukan ulaika. Kenapa? Karena mukhatabahnya, yang diajak bicaranya adalah perempuan, istri Nabi Ummu Salamah. Ulaiki. Maka ulaiki syirarul khalqi indallah. Maka mereka itulah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Lamma dzakarat Ummu Salamah, tatkala Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kanisah, yaitu sebuah gereja ro'atha yang dia lihat di Habasyah ketika dia hijrah pada hijrah yang pertama bersama suaminya yang dulu. Sedangkan ahlul Habasyah adalah Nasara, orang-orang Nasrani. Dzakarat ma ra'at fi hadhil kanisah minaswar, maka Ummu Salamah menyebutkan tentang apa yang dia lihat di gereja tersebut berupa gambar-gambar. Wa kama sabaqa qauluhu, sebagaimana yang telah berlalu sabda beliau, min syirarin nas man tudrikuhum sa'ah. Di antara seburuk-buruk makhluk, seburuk-buruk manusia ialah yang mereka menjumpai hari kiamat, wahum ahya'un, dalam keadaan mereka masih hidup. Walladzina yattakhidhuna al-qubura masajida, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Jadi ada dua. Yang satu nanti belum terjadi, itu hari kiamat kali. Hari kiamat nanti, ketika hari kiamat kelak terjadi, mereka hidup itu. Nah, yang kedua mana? Sekarang udah ada, sebelumnya udah ada. Itu yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Fahum syirarul khalqi wal iyadu billah. Merekalah seburuk-buruk makhluk. Falladzina yabnuna al-masajid al-an ala quburi hum syirarul khalq. Maka orang-orang yang membangun masjid di atas kuburan saat ini, mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Wa in kanu yazmuna annahum muslimun, walaupun mereka menyangka mereka muslim. Wa annahum yuhibbuna salihin, mereka mencintai orang-orang saleh. Fa hadza kulluhu la asla lahu, ini semua enggak ada asalnya. Baik, sekarang Pak Adri dibaca dari matan. Dari matan dibaca. Qala, berarti antum itu qaul, ini qaulnya Syekh Al-Maqrizi Syafi'i ya, kalau di matan. Eh, tafadhal Pak Adri. Ini kita bahas dulu. Manusia dalam bab ini, yaitu dalam bab ziarah kubur, ada tiga kelompok. Ya, salah satu aksam, pertama qaumun, suatu kaum, yazurunal mauta. Mereka menziari orang-orang mati, wa yad'una lahum. Mereka mendoakan orang yang telah mati, penghuni kubur, didoakan Allah maghfir lahu warhamhu. Maka ini ziarah syar'i. Yang kedua qaumun yazurunahum yad'una bihim. Yang kedua, orang-orang yang menziarah kubur, menziarah orang mati dan berdoa bihim melalui mereka. Ya wahai Abdul Qadir Jalani, tolong sampaikan hajat saya kepada Allah. Wahai Sunan Ampel, wahai Habib, wahai Kiai, tolong sampaikan. Ini yad'u bihim, biwasitah maksudnya. Maka kata Syekh, maka mereka adalah musyrikun fil ilahiyah wal mahabbah. Masalah ini tafsil ya. Mengenai poin yang kedua, para ulama berselisih pendapat. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Al-Majmu' Al-Fatawa menyatakan itu bid'ah. Bid'ah. Tapi kalau Syekh Al-Maqrizi Asy-Syafi'i dan keumuman ulama Syafi'iyah memandang itu riddah sebagai sebuah bentuk kemurtadan. Karena itulah musyrikin juga dahulu begitu. Musyrikun juga dulu begitu. Walladzina takhudu min dunillahi awliya'a ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Ilallah, kata mereka. Dan Allah sebut mereka musyrikun. Ilallahi, kata mereka. Ilallah, kata mereka. Kami tidak beribadah kepada mereka. Kami hanya ingin agar penghuni kuburan ini mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi, bihim, melalui perantara mereka. Ini pendapatnya kalangan ulama ya Syafi'iyah dan juga ulama Najd. Nah, banyak ulama Saudi saat ini demikian pendapatnya. Pendapat Syekh Ar-Razihi juga Rajihi di Fathur Rabil Bariyah, Fathur Rabil Hamid, Syarah Tajrid At-Tauhid juga Syarah Tajrid At-Tauhid juga menyatakan itu sebagai sebuah riddah, kemurtatan ya, sebagai pembatal keislaman. Tapi ini khilaf ya poin kedua. Nah, poin ketiga disepakati qaumun yazuruna fayad'una anfusahum. Nah, berikutnya suatu kaum yang menziarahi orang kubur, orang mati berdoa kepada orang mati itu sendiri. Ya. Haulai humul musyrikun fi rububiyyah. Mereka orang musyrikun fi rububiyyah. Ini sepakat semuanya. Mereka murtad. Mereka murtad. Sepakat semuanya ini pembatal keislaman. Ya, dia artinya begini, wahai Abdul Qadir Jalani, ya tolong saya. Kok AC-nya nyala, lampunya mati. Hah? Coba dipencet-pencet kali sama anak-anak. Hah? Coba, lampunya mati gelap ini, gak enak. Enggak bisa, enggak bisa. Hah? Nyala? Masa nyala? Mati lampu, Pak Amin. Genset enggak nyala. Kalau mati lampu, genset nyala kan? Kipas nyala enggak? Masih kelihatan enggak? Al-i'tibaru wal-i'ti'adu. تذكر الفائدة الثانية أنك تدعو للميت لأنه بحاجة إلى الدعاء والاستغفار له. قوله وقوم يزورونه يلقون به أي يتخذونهم وساطا بينهم وبين الله يظنون أنهم يشفعون لهم عند الله يلقون به أي بواسطتهم. قوله فهؤلاء هم المشركون في الإلهية والمحبة إذا زاروا القبور يقصدون أن يتخذوا أمواجا وسائط واصلة إلى الله يتقربون إليه ويأمرونهم لأجل أن يقربوهم إلى الله ومن أجل أن يشفعوا له. فهذه زيارة شرقية. قوله وقوم يدعونهم فيدعونهم أنفسهم أي يدعون الميت يدعون الميت. طيب coba dibuka pintu terus diganjel tolong biar masuk cahaya yang belakang juga. Tolong sambil diganjel pakai meja aja, belakang ada meja nggak bal? Ah yang itu mul belakang. Ah lagi mul. Nah, udah. Alhamdulillah. Ya. Ayo, enggak mau bukain, Bu. Biar masuk cahaya sedikit. Ayo. Ayo bahas yuk. Nah ini ya, tiga jenis manusia yang berziarah kepada kubur. Kata Syekh Idza sa'alta an ziyaratil qubur wa qulta ma hukmu ziyaratil qubur. Apabila Anda bertanya tentang ziarah kubur dan Anda bertanya apa hukum ziarah kubur, fal jawab Anda fiha tafsilan sa'id kuruhu al matib. Bahwa jawabannya butuh perincian yang akan disebutkan oleh ya, sahibul matan, yaitu Asy-Syaikh Al-Maqrizi Asy-Syafi'i. Qawlu qaumun yazuruna al-mauta, itu suatu kaum yang berziarah kepada orang-orang yang mati, fayad'una lahum, kemudian mendoakan mereka, mendoakan mereka. Maka kata Syekh di sini, wa hadhihi ziyarah al-masyru'ah, maka ini adalah ziarah-ziarah yang disyariatkan. Namun perlu ditekankan bahwasanya walaupun ini ziarah yang syariah, yang masyru', yang diperbolehkan, tapi ziarah ini tanpa ada safar. Ya, tanpa ada safar. Karena enggak boleh la tusaddu rihal illa ila salasati masjid, kecuali ke tiga masjid saja. Ya, enggak boleh. Ya, tanpa safar. Jadi kalau ziarah kubur ke tempat dekat rumah itu boleh. Nah, kalau ada safar lain lagi. Ya, walaupun tujuannya untuk mendoakan. Nah, kata Syekh Shalal Fauzan, idza kana qasdu zairil quburi addu'a. Ini apabila tujuan dari orang yang berziarah kubur tadi hanya mendoakan lil mayit, fa hadhihi ziyaratul masyru'ah, maka ini ziarah yang memang disyariatkan. Di anna ziarah syar'iyah, karena ziarah syar'iyah laha faedatan, dia memiliki dua faedah. Faedah yang pertama al-i'tibar wa itti'ad, mengambil pelajaran. Ya, al-i'tibar, mengambil pelajaran, kemudian al-i'tiad. Ya, sama ini juga mengambil mau'idhah, nasihat, mengingat kematian. Ya, yang yaitu yatadakkaru bil akhirah, bitadakkur bil akhirah, yaitu dengan mengingat kematian. Mengingat kematian. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, yaitu kama qala sallallahu alaihi wasallam fa innaha tudzakkiru al akhirah. Ziarah kubur, karena ziarah kubur ini mengingat akhirat. Al faedatu tsaniyah, faedah yang kedua, annaka tad'u lil mayyiti. Anda mendoakan untuk mayit. Yanau bihajatin ila du'ai wal istighfar lahu. Karena mayit inilah yang membutuhkan doa, ampun, permohonan ampunan. Kata Nabi ya kepada para sahabat di kuburan, istaghfiru li akhikum was'alu lahu as-sabat fa innahu al-ana yus'al. Mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian ini. Dan juga berdoalah kepada Allah agar dia diberikan kekuatan, sesungguhnya dia sedang ditanya. Ada lagi faedahnya yang kata para ulama, yaitu apa? Faedahnya itu yuraqqiq al-qalb. Ya, yuraqqiqu al-qalba. Itu melembutkan hati. Ya. Nah, ini sudah masuk mungkin cakupannya ke dalam bahasan al-itibar wal itti'ad. Faedah yang kemudian, fa qawlu sabda Nabi, qaumun yazuruna yad'una bihim. Ini yang kedua berarti ya. Itu satu kaum yang berziarah kubur, berdoa bihim, melalui penghuni kubur, yaitu biwasitatihim, dengan perantara mereka. Jadi mereka berminta kepada si mayit agar mayit berdoa kepada Allah untuk mereka. Kenapa demikian? Karena mereka memiliki keyakinan bahwa mayit itu masih hidup di kuburan, masih hidup di kuburan, dan Allah akan mengijabah doa mayit soleh lebih cepat ijabahnya daripada mereka yang masih hidup di dunia merasa salah. Si mayit soleh, ini keyakinan mereka. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, kata Syekh penjelasan di sini, ayat takhiduna wasaita bainahum wa bainallah, mereka menjadikan penghuni kubur sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Yaz'umun, mereka menyangka annahum yashfa'una lahum indallah, bahwasanya penghuni mayit dapat memberikan syafaat mereka nanti di sisi Allah kelak. Yad'una bihim ay biwasitatihim, berdoa kepada mereka, berdoa melalui perantara mereka, dengan ya, perantara mereka. Nah, mengenai hukum ini para ulama berselisih pendapat. Syekhul Islam Ibn Taimiyah di Majmu'ul Fatawa menyatakan ini adalah bid'ah. Dan sekelompok jamaah dari kalangan ulama yang lainnya, Syekhul Islam menyatakan, ya, mengomentari doa meminta perantara mayit ini, kata Ibn Taimiyah, lam yaf'al dzalika ahadun minas sahabah faqat bal huwa bid'atun ma anzalallahu biha min sultan. Ibn Taimiyah hanya menyatakan apa? Bid'ah. Nah, tapi Al-Maqdisi Asy-Syafi'i di sini menyatakan apa? Hah? Menyatakan apa? Syirik. Nah, memang yang benar ini yang syirik, bahwasanya itu adalah syirik. Karena kaum musyrikin Quraisy juga begitu. Tapi perlu kita pahami ini khilaf di kalangan ulama. Jadi nanti kalau dikatakan dia bertawasul kepada mayit, wahai Abdul Qadir Jailani, tolong sampaikan kepada Allah, aku butuh hajat begini-begitu. Antum dapati perkataan ulama yang berbeda-beda. Ada yang menyatakan bid'ah, ada yang langsung mengkafirkan pelakunya. Nah ini didasari dua khilaf di atas. Ya, didasari dua khilaf di atas. Ibn Taimiyah menyatakan tidak. Ya, tapi mayoritas ulama Saudi, ya, dari dulu hingga sekarang, a'immatud da'wah fi ma'alam fi ma'adzkur, itu menyatakan adalah syirik. Ya, itu adalah syirik. Asy-Syaikh Ar-Rajihi di Fathur Rabiul Hamid menyatakan al-qaul al-awwal bi annahu syirkun huwa qaulul jumhur, ini aswab. Yang benar adalah pernyataan bahwasanya ini adalah syirik. Taib. Nah, yang berikutnya yang ketiga. Qaumun yazuruna yad'una bihim. Kemudian mana lagi? Wa qaul fa ha'ulai humul musyrikuna fil ilahiyah wal mahabbah. Tuh lihat. Kata Al-Maqrizi Asy-Syafi'i. Nah, yang pakai wasithah perantara itu mereka adalah kaum musyrikun dalam uluhiyah dan mahabbah. Idza zara al-qubur, ya, jika mereka ziarah kubur, yaqsiduna, mereka menunjukkan ziarah kubur tersebut, ayat takhidu al-amwata, mereka hendak menjadikan amwat. Amwat ini jamak taksir, bukan jamak muannats salim. Ya, karena taknya itu asli. Mufradnya mayit. Jadi dengan fathah, bukan dengan kasrah, ya. Mereka menjadikan orang mati wasaita sebagai perantara, wa wasilatan, sebagai wasilah ilallah, kepada Allah. Yataqarrabuna ilaihim. Mereka mendekatkan diri kepada Allah melalui orang-orang mati tadi. Wa ya'budunahum li ajli ayyuqarribun. Ya, dan mereka beribadah kepada mereka, kepada penghuni-penghuni kubur tadi, dalam artian memberikan ibadah, memberikan doa, memberikan istighosah, li ajli ayyuqarribuhum ila Allah, supaya penghuni kubur ini mendekatkan mereka kepada Allah. Min ajli ayyashfa'u lahum, supaya penghuni kubur ini memberikan syafaat pada mereka. Fa hadhihi ziyaratun syirkiyatun, ini ziarah syirik. Kalau Ibn Taimiyah bilang apa? Ziarah bid'ah. Yang benar adalah syirik. Allah alam bisawab. Wa qaumun yazurunahum wa yad'una anfusahum. Ada satu kaum yang ketiga itu yang berziarah pada orang mati dan berdoa pada orang mati, ya da'ul mayit, ini disepakati kesyirikannya. Ini syirik rububiyah ya dan billah. Nah, kalau khulasah, coba dibaca khulasahnya di sini. Sabit. Qabra. La yakhlu. Qabra liyad'u al-mayta fahada syirkun akbar qawluhu wa ha'ula'i umul musyrikuna fi rububiyyati wa kada fi rububiyyati li anna du'a'a minal uluhiyyati wa li anna tawhida wa li anna tawhida al-uluhiyyati mutadamminun bitauhid rububiyyah. Nah, khulasah kesimpulannya Annalladzi yazuru qubra, orang-orang yang berziarah kubur, la yakhlu min salasi halatin, tidak lepas dari tiga kondisi. Yad'u lil mayyit fa hadhihi ziyaratun masyru'ah. Dia mendoakan mayit, maka ini ziarah yang disyariatkan. Aw yazuru qabra, atau dia menziarahi kubur, yad'u Allah inda qabril mayyit. Dia berdoa pada Allah di sisi kuburan mayit. Hadhihi ziyaratun bid'ah. Dia berdoa pada Allah tapi di sisi kuburan, dengan keyakinan kalau berdoa di sisi kuburan lebih dikabulkan. Ini bid'ah. Di annal qabra la yud'a indahu, karena kuburan ya tidak boleh berdoa di sisinya. Wa la yusalla indahu, dan tidak boleh salat di sampingnya. Aw yazurul qabra li yud'a al mayyit, fa hadha syirkun akbar. Nah, yang berikutnya yaitu dia apa namanya? Berziarah kubur kemudian dia berdoa kepada si mayit, maka ini syirik, syirik akbar. Jadi kalau ada tiga yang disebutkan oleh musannif, sebenarnya Syekh Fauzan menambahkan yang keempat. Musannif al-Maqrizi Syafi'i hanya tiga kan? Orang ziarah kubur, minta apa, mendoakan penghuni kubur syar'i. Yang kedua kata al-Maqrizi syirik apa? Ini yang khilaf, Ibnu Taimiyah bilang bid'ah. Yang kedua apa? Berdoa kepada penghuni kubur supaya penghuni kubur menyampaikan hajat dia kepada Allah. Ini syirik. Nah, yang ketiga memang berdoa pada penghuni kubur, minta pada penghuni kubur. Ya, ini syirik akbar, disepakati. Nah, yang keempat ada, yaitu berziarah kubur kemudian berdoa kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah. Ini kata ditambahkan pula oleh Syekh ya Ar-Rajihi. Hunaka ziyaratun rabi'ah lam yadhkurha al-musannif, ada ziarah yang keempat yang enggak disebutin musannif. Wa hiya annahum yazurunahum yad'una Allah inda quburihim. Mereka berdoa kepada Allah di sisi kuburan. Ya'taqidun anna du'a indal qabri mustajabun. Mereka berkeyakinan berdoa di sisi kuburan itu mustajab. Wa hada minal bid'ah wa wasail syirki al muharramah. Ini adalah di antara kebid'ahan dan wasilah menuju kesyirikan yang diharamkan. Wa min kaba'iri dzunub, dan di antara dosa-dosa besar. Itu tambah 4. Nah, Syekh Shalih Fauzan mengisyaratkan di sini. Ya, dia ke kuburan berdoa kepada Allah tapi khusus di kuburan dengan keyakinan bahwa di kuburan lebih mustajab. Ya. Nah, ini ditambahkan oleh Syekh Rajihi. Syekh Fauzan mengisyaratkan, cuman Syekh Fauzan enggak mentertibkan. Ya, namanya juga mungkin ini ceramah ya, dibukukan. Baik. Ya, sekarang mana lagi berikutnya? Wa qawlu ha'ula'i humul musyrikun fi rububiyyah, fakadha fil uluhiyah, demikian pula uluhiyah. Ya, li'anna doa minal uluhiyah, karena doa itu adalah bagian dari uluhiyah, ibadah. Li'anna tauhida al-uluhiyati mutadamminun li tauhidir rububiyyah, karena tauhid uluhiyah itu mencakup tauhid rububiyyah. Nah, kemudian Mirzam, Mas Bowo, dibaca dari matanya. A'dhamu himayatin. Zari'atan tashabbuhi alladhina yasjuduna laha fi hadaini al-halataini nashaddud dari'ati bi an muni'a min as-salati ba'da al-'asr bi an mana'a annya itu an mukhaffafah min as-sakilah, isimnya domir sya'an ya mahdhub wujuban. Baik, bi annahu takdirnya. Terus salam terus alladaini nah perhatikan dulu di matan, lihat waqad hama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu telah menjaga janabat tauhid, sisi-sisi tauhid, setiap sisi tauhid, a'zama himayah, dengan penjagaan yang apa, yang paling besar. Ya, tahqiqan ini dalam rangka merealisasikan firman Allah Taala, iyyaka na'budu hatta naha 'anish sholati fi hadainil waqtain, Sampai-sampai Nabi melarang sholat di dua waktu, ba'da subuh dan ba'da asar. Namun ba'da subuh dan ba'da asar, khusus ba'da asar, kata para ulama, ketika matahari telah menguning. Karena itulah waktu turunnya apa? Tanduk setan. Adapun ba'da asar plak, para ulama khilaf. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, terdapat sebuah hadis. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, kana yusalli ya rak'ataini ba'dal asr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dua rakaat ya setelah asar. Rasulullah sallallahu pernah salat dua rakaat setelah asar, salat sunnah. Jadi mengenai salat sunnah dua rakaat setelah asar, tapi dengan syarat langsung, itu tidak terlarang. Ya. Baik. Kemudian mana lagi? Likauniha dari'atan. Kenapa Nabi melarang sholat di dua waktu tadi, ba'da subuh, ba'da asar? Karena ini sebagai dari'ah. Ila tasyabbuh, sebagai penghantar menuju penyerupaan. Bi'ubadi syamsi kepada para penyembah matahari. Alladzina yasjuduna laha fi hatainil halatain. Yang mereka menyembah matahari di dua waktu tadi. Waktu terbit dan waktu terbenam. Wasat dan dari'ati. Dan ini sebagai penutup. Ya, dari'ah. Penutup pintu sampai kepada keburukan. Bi'an mana'a minas salati. Itu dengan beliau melarang sholat. Ba'dal asri. Wasubahi. Ya, sholat sunnah tentunya ya. Sholat setelah asar dan setelah subuh. Litisali hadainil waqtain. Ya. Jadi Nabi SAW menutup jalan menuju kepada kesyirikan dengan melarang sholat sunnah setelah sholat subuh dan sholat asar karena ada keterkaitan dengan waktu tersebut. Alladaini yang dua waktu tersebut yasjudu al-musyrikuna fihima disyams. Yang orang-orang musyrikun di dua waktu tersebut mereka sujud kepada ya, kepada matahari ya di dua waktu itu. Nah terus Mas Bowo. An Nabi sallallahu alaihi wasallam bayyana tauhida awwalan wa waddahahu li ummatihi tsumma hamahu min an yughayyir. Jangan min an yughayyir ya, min an yughayyir dari dirubah, diubah terus yughayyir au an yadkhu dimasukkan yadkhala tufdi. Saya perhatikan Nabi SAW menjelaskan tauhid terlebih dahulu dan menjelaskan kepada umat. Kemudian beliau menjaga tauhid ini, menjaga agama ini dari dirubah atau dimasukkan sesuatu yang bid'ah yang diada-adakan. Maka beliau menutup segala wasilah allati tufdi yang akan menghantarkan kepada kesyirikan. Terus baca syaratnya. Enggak bisa pahamin? Enggak bisa, Ustaz. Hah? Diganti jalurnya. Jadi lama. Waduh. Ya udah dah. Terus apa lu hatta naha an salati fi hadaini waqtaini naha an salati pada al-asri hatta taghrubu asy-syamsu hatta taghruba hatta taghruba asy-syamsu wa la an salati pada al-fajri hatta tar tafi'a asy-syamsu ida bazaqat. Bazaqat itu sama tolaat. Nah, terus perhatikan Nabi SAW melarang salat setelah asar dan hingga terbenamnya matahari dan Nabi melarang sholat setelah fajar hingga meningginya matahari, karena musyrikin mereka beribadah pada matahari ketika matahari terbenam dan ketika matahari terbit, maka mereka sujud kepada matahari apabila matahari tersebut bazaghat, terbit. Wa isjuduna laha, mereka sujud pada matahari idza gharabat, apabila matahari terbenam. Maka kita tidak menyerupai mereka di dua waktu tersebut. Maka kita tidak sholat kepada Allah di dua waktu tersebut, karena hal ini terdapat tasabbuh, penyerupaan kepada para hamba-hamba penyembah matahari, inda ghurubiha aw inda tuluiha, ketika terbit atau terbenamnya. Hadza min saddi wasail, ini adalah bagian dari menutup jalan-jalan allati tufdi ila syirk, yang akan menghantarkan kepada kesyirikan. Terus lagi siapa? Mirzam. Mirzam dibaca belum? Belum, ayo baca. Fala tuakhkharu as-salatu. Fala tuakhkharu as-salatu hatta yantahi waqtan nahyi. Hatta yantahi waqt, apa i'rabnya waqt? Fa'il dari yantahi. Hatta yantahi waqtan nahyi. Fal faridatu tusalla fil hali wa inna man nafilatu yallati la tusallaiha. Tusalliha. Tusalliha fi hadaini al-waqtaini. Tusalliha nam. Di sholati ya. Tidak boleh dikerjakan sholat di situ. Terus? Fakhtaqan Nabiya sallallahu alaihi wasallam binnahi sallallahu alaihi wasallam. Kaum yasjudu laha indal gurubi. Wa yasjudu laha indal tulubi. Ar-Rasulu ta'ato binnahi. Ihtato. Far-Rasulu ihtato. Far-Rasulu ta'ato binnahi. Faharroma sholata ba'dal asri mubasyarotan. Faharroma sholata ba'dal fajri mubasyarotan. Iktiyatan limnahi. Taib. Jadi dilarang. Kita dilarang sholat karena tak dikhawatirkan menyerupai para penyembah matahari, yang mereka sujud kepada matahari di waktu tersebut, setelah ya, subuh dan setelah asar. Aindal ghurub wa aindal syuruq yasjuduna laha, ketika matahari terbenam dan ketika matahari terbit, maka mereka sujud kepada matahari. Yasjuduna laha al-kuffar, maka orang-orang kafir sujud kepada matahari, karena di saat itu muncul qornus syaitan, ya, tanduk setan, ya. Dalam sebuah hadis yang lumayan panjang ya, Nabi bersabda, fa inna hatatlu hina tatlu baina qornai syaitan wahina idin yasjudu laha al-kuffar. Nah, itu ya sebabnya, ilatnya itu karena tanduk-tanduk setan itu muncul di dua waktu tadi, dan orang-orang kafir sujud kepada matahari, tanduk setan tadi. Panuhina ani salat, maka kita dilarang untuk salat di dua waktu tersebut. Lakin labuda min at-tanbih, namun mesti ditekankan, annama nama ani salatil asar, bahwa orang yang tertidur dari salat asar, au nama ani salatil fajar, tertidur dari salat fajar, walam yastaikid, dia tidak bangun, illa inda ghurubi syams, kecuali dia bangunnya setelah terbit terbenamnya matahari, atau inda tuluiha, setelah terbitnya matahari, fal yubadir. Lamnya itu lam al-amr. Fal yubadir, yubadir maka majzum bilam amr. Fal yubadir, maka hendaknya dia menyegerakan bisolatin. Karena Nabi SAW bersabda, man nasiya sholatan aw nama anha, barang siapa yang lupa sholat atau tertidur dari sholat, wa kafaratuha ayusalliyaha idza dzakaraha, maka kafaratnya adalah dia mesti sholat, mengerjakan sholat tersebut ketika dia ingat. Allah Ta'ala berfirman, wa aqimi sholata lidzikri, tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Falatu akharu sholatu, maka sholat tidak boleh diakhirkan. Hatta yantahiya waktu nahi, sampai waktu yang terlarang itu berakhir. Fal faridatu tusalli fil hali, adapun sholat wajib dikerjakan di waktunya. Innama nafilatu hiya lati tusalliha fi hadainil waqtain, adapun sholat nafilah sunnah dialah yang dikerjakan di dua waktu tersebut. Fahta ta'an Nabi SAW bin nahi, maka Nabi berhati-hati ya dalam larangan tadi. Sum fahum yasjudun laha indal ghurub, mereka sujud kepada matahari tadi ketika matahari terbenam. Fahum yasjudun laha indal tuluk, maupun sujud ketika matahari terbit. Fa Rasulullah SAW ihtata bin nahi, maka Rasulullah SAW berhati-hati tadi ya ketika melarang, karena berhati-hati maka beliau melarang. Kalau enggak hati-hati ya enggak dilarang, udah sholat silakan. Karena beliau hati-hati maka beliau melarang. Ya. Fa harrama sholata ba'dal asri mubasyaratan, maka beliau melarang sholat asar, sholat setelah asar mubasyaratan secara langsung. Tapi ini madhab Syekh Al-Fauzan. Kalau madhab para ulama yang lainnya tidak demikian. Yang dilarang itu ialah, ini madhab ulama Syafi'iyah ya, yang dilarang itu ialah ketika matahari menguning, dan situlah qarnai syaitan, dua tanduk setan itu muncul. Ya, dua tanduk setan itu muncul. Nah, ini yang dikatakan oleh para ulama Syafi'iyah. Apalagi terdapat hadis sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani, dimasukkan oleh Syekh Al-Albani di kitab silsilah Al-Hadis As-Sahihah, bahwasanya dari Aisyah radhiyallahu anha Nabi salat ya dua rakaat setelah asar. Ya, dua rakaat setelah asar. Nah, kalau Syekh Shalih Fauzan beserta ulama yang lainnya memahami mutlakon, secara mutlak. Allah alam bisawab. Ya. Wa harrama sholata ba'dal fajri mubasyaratan. Nah, kalau ini musallam. Walaupun Nabi melarang sholat setelah fajar mubasyaratan. Ya, ihtiyatan linahi. Beliau karena berhati-hati maka beliau melarang. Namun ini pun juga perlu dirinci lagi. Ya, dalam berbagai riwayat disebutkan ada orang yang sholat dua rakaat setelah sholat subuh langsung. Ditanya sama Nabi, kenapa? Karena dia gak sempat sholat sholat qobliyahnya, sholat sunnah fajar. Dan berat yang lain setelah matahari terbit. Allah SWT. Kemudian nah dibaca di matan di sini Iqbal. Illa Allah illa lillah illa lillah. Yustamalu kita baca dulu syarahnya ya, biar dipahami nanti penjelasan Syekh Fauzan. Sekarang permasalahan sujud pada selain Allah. Adapun sujud pada selain Allah, maka Nabi SAW telah bersabda, la yanbaghi li ahadin ayasjuda li ahadin illa lillah. Tidak layak bagi seorang sujud kepada selain kepada seseorang kecuali hanya kepada Allah. Kalimat la yanbaghi tidak sepatutnya, tidak layak. Kalau itu fi kalamillah wa kalami rasulih, atau kalau itu terdapat di Al-Qur'an maupun sunnah dari firman Allah kalam Rasul, inna ma yastamalu lil ladzi fi ghayatil imtina. Itu kalimat la yanbaghi digunakan untuk sesuatu yang benar-benar dilarang. Bukan bahasa kita. Kalau bahasa kita tidak selayaknya. Kalau tidak selayaknya berarti kalau dikerjain enggak apa-apalah gitu kan. Kayak misalkan saya berkata begini, tidak selayaknya. Ya. seorang ya itu pakai baju ya, pakai baju selain baju yang yang longgar, berarti boleh dong pakai baju yang rada ketat gitu kan. Kan begitu, tidak selayaknya seorang thalib ya enggak menutup kepala pakai peci, berarti boleh dong, mubah dong, enggak terlarang dong, kan begitu kalau bahasa kita. Nah, ini kalau di dalam kalam Allah, kalam Rasul, hadis enggak. Makna yan bagi ya itu maknanya ghoyatul imtina, sangat benar-benar terlarang. Semisal firman Allah, wa ma yan bagi lirahmani ayattakhidha walada. Ya, dan tidak layak bagi Allah punya anak, maksudnya enggak mungkin, mustahil. Dan firman Allah, wa ma 'allamnahu syi'ra ma yanbaghilah, dan kami tidak pernah mengajarkan syair kepada dia dan tidak layak bagi dia untuk baca syair. Maksudnya apa? Benar-benar terlarang, enggak mungkin. Wa ma tanazzalat bihi syaitan wa ma yanbaghilahum. Ya, dan Al-Qur'an itu tidak dibawa turun oleh setan dan tidak patut bagi setan membawa turun Al-Qur'an. Maksudnya apa? Enggak mungkin. Wa yatulim tina. Wa ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min ula min auliya. Dan tidak patut bagi kami menjadikan selain Engkau wahai Allah untuk jadi pelindung. Maksudnya apa? Wa yatulim tina. Ya, paham sini? Ngerti enggak di sini masailnya? Jadi yang begitu maknanya keras kalau di Al-Qur'an. Kalau bahasa kita tak selayaknya, tak patut begitu kan. Nah, ya Iqbal baca syarahnya. Kencengin suaranya bang, kalau ngomong kencengan tuh, baca kitab pelan. Domir. Oh iya, asy'ru naibul fa'il. Lam yu'allam asy'ru alaih. Nah. Sujud la yakunu illa lillah. Sujud itu tidak diperbolehkan kecuali pada Allah. Wa kadza ruku'. Demikian pula ruku', enggak boleh kecuali pada Allah. Wal inhina, membungkuk kayak orang Jepang. Inhina itu masdar dari inhana yanhani. Min babi tahiyyati wa ta'dhim. La yajuz, karena penghormatan, pengagungan enggak boleh. Li anna hadhihi ibadatun li ghairillah, berarti karena ini adalah bentuk peribadatan pada selain Allah. Ini membungkuk enggak boleh. Dalam hadis Ibnu Majah dari siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa kata Anas? Qulna ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Kata Anas bin Malik, kami berkata. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ayanhani ba'duna li ba'din, apakah boleh sebagian kita membungkuk kepada sebagian yang lain supaya hormat begitu? Oh lala, maka Nabi mengatakan enggak boleh. Ya, maka Nabi menyatakan enggak boleh. Membungkuk gitu, kayak orang Jepang. Nah, arigato gitu. Apa sih ngomongnya? Nah. Sambil bongkokin badan, ini enggak boleh. Ya. Ya. Kemudian bayan al-muallif rahimullah, muallif di sini Syekh Al-Maqrizi Asy-Syafi'i menjelaskan kalimat yang bagi fi kalam illahi wa rasuli, yang terdapat di Al-Qur'an dan Sunnah. annaha fi ghayatil ibtida. Ini berada dalam puncak pelarangan. Wan nahi dan apa larangan sama ini maknanya ya. Wa hiya kalimatun fiha ghayatun nahi wa tahdhiri al-'azim an syai'. Itu kalimat yang di dalamnya terdapat puncak larangan, puncak tahdir, peringatan yang sangat besar dari sesuatu, sesuatu hal. Ya, Allah Ta'ala berfirman tentang Rasulnya, wa ma'allamnahu syi'ra wa mayan bagilahu. Kami tidak pernah mengajarkan kepada dia syair dan tidak layak bagi dia baca syair. Karena musyrikin mengatakan tentang Nabi, innahu syairun. Dia adalah tukang syair. Wa ana hadzal Qur'an syairun. Quran ini syair. Faradallahu biqauli, maka Allah membantah dengan firman-Nya, wa ma 'allamnahu asy-syi'ra. Kami tidak pernah mengajarkan pada dia syair, maka Rasul enggak bisa baca syair. Ya. La yahsun asy-syi'r. Enggak bisa. Hatta innahu idza arada ayunshida al-baita la yastati ayunshida wa al-asli. Sampai-sampai kalau Rasul ingin mendendangkan bait syair, beliau enggak bisa untuk mendendangkan bait syair ala asli. Kenapa? Karena Allah jaga. Kalau Rasul jago bersair, ya nanti Quran jadi syair. Makanya Rasul dijaga oleh Allah, enggak bisa baca tulis. Kalau Rasul bisa baca tulis dari awal, ketika melantunkan ayat Al-Quran dengan puncak bahasa tertinggi, sudah dituduh, ini karangan dia nih. Kan gitu. Di annahu lam yu'allam asy-syi'ru karena alaih, karena syair tidak diajarkan pada beliau jadi alaihnya itu bukan jadi begini li annahu lam yu'allam karena beliau yang jadi naibul fa'ilnya dhamir mustatir huwa asy-syi'ra maf'ul bih karena allama ya, itu jadi nanti maf'ul bih li annahu lam yu'allam asy-syi'ra alaihi as-salatu wassalam. Alaihi as-salatu wassalam itu bukan jar majrur muta'alliq dengan yu'allam, tapi dia jumlah itiradiyah. Ya, jumlah itiradiyah. Jadi tetap syi'ra. Bukan yu'allam asy-syi'ru. Ngerti enggak sini? Karena alaihi itu bukan jar majrur dengan muta'alliq dengan yu'allam. Kalau dia muta'alliq dengan yu'allam, iya kita artikan begitu. Bacanya di annahu lam yu'allam asy-syi'ru alaihi. Karena syair tidak diajarkan alaihi kepada beliau. Tapi alaihinya di sini jumlah iktiradiyah. Maka asy'ar apa i'rabnya? Maf'ul bih. Karena beliau tidak diajarkan, diajarkan apa? Syair. Dan juga firman Allah di silent Pak kampanye Pak ke depannya. Wa ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika aw min awliya. Ya, tidak layak bagi kami untuk menjadikan selain Engkau ya Allah sebagai pelindung. Dalla ala kalimat dalla ala anna kalimat layan bagi ini menunjukkan bahwa kalimat layan bagi ia kalimatun azimah, kalimat yang besar, walaha makna azimun, yang memiliki makna yang sangat besar. Fa hiya taqtadi siddat tahrim, yang menunjukkan ya apa namanya siddat tahrim, sangat besar keharamannya. Kemudian siapa si ini Akbar wa minasyirki billah Hibbana. Qala bin Hibbana akhbarana al-Hasan bin Sufyan. Sana. Masa baca sana? Gimana? Ya enggak pernah belajar mustalah aja. Apa? Hadasana. Kayak orang awam enggak belajar mustalah, bacanya sana. Al-Ju'fi. Ibnu Sulaiman al-Hasan ibn Ubaidillah an-Nahqi an Sa'ad ibn Ubaidillah qala kullu illa bani Umar radhiyallahu anhu. Terus syirku baca dulu syarah itu di sampingnya matannya biar nyambung. Kalau enggak nyambung langsung baca syarah aja. Pahala apa? Pahala apa rajulun bil Ka'bah faqala ibnu Umar radhiyallahu anhu ma waihaka la taqaw fa innani sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man halafa bi ghairillahi faqad ashraka. Ah, dah, cukup. Ah, maka kata Al-Maqriji Asy-Syafi'i, sebentar. Syekh Abdul Rahim habis zuhur langsung makan apa? Sudah siap habis zuhur. Oh. Berarti apa? Kita apa? Tadi sami. Kalau bisa habis zuhur di tent sengaja aja kita mau baca di luar nanti biar terang. 20 menit dah. Baca tadi sami bisa enggak? Habis zuhur. Jadi makannya antum sambil siap-siap bahwa kita baca di sini 20 sampai setengah jam. Karena ada yang berapa belum baca, pengen suruh baca nanti dan belum sambil. Apa oh iya, hati-hati ya Pak ya. Salam buat keluarga. Oh gitu. Ini zuhur berapa lama lagi? 27 menit. Ya. Lihat, dan di antara bentuk kesyirikan al-mubayyin li qauli ta'ala yang bertentangan dengan firman Allah Ta'ala iyyaka na'budu adalah syirik bihi fil lafaz. Pada lafaz, semisal bersumpah kepada selain Allah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah berarti dia terbuat syirik. Disahihkan oleh Ibn Hakim, Ibn Majah, Ibn Hibban. Ibn Hibban berkata, telah mengabarkan pada kami Hasan bin Sufyan, telah menceritakan pada kami Abdullah bin Umar al-Ju'fi, telah menceritakan pada kami Abdurrahman bin Sulaiman dari Al-Hasan bin Ubaidillah an-Nakhai dari Sa'ad bin Ubaidillah. Dia berkata, saya pernah bersama Abdullah bin Umar, maka seseorang ada yang bersumpah dengan Ka'bah. Maka Ibnu Umar berkata, "Waihak, celaka kamu. La taf'al. Jangan kamu lakukan itu. Karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka.' Siapa yang bersumpah dengan saya nama Allah, maka dia berarti terjatuh ke dalam kesyirikan." Ya. Akbar baca syaratnya dikit. Al-Halifu. Wakala al-Halifu Bihwairillahi Azza wa Jalla. Hada umurun bila syirku bil al-Qawli. Sani, syirkun bil al-Qawli. Wahuwa syirkun khafi. Wahuwa mislu riyahi wa sum'ati wa iradati al-insani di amalihi al-dunya wa ma'ashbaha dhalika. Ahi asyirku bil al-Qawli. Sallallahu alaihi wasallam. Ba'da masyiatillah. Ba'da masyiatillah. Amma idza kunta masyaallah wa syi'ta liwali wa fa'lamu taqtawli al-jam'a wa tashwika fala tajuzu wa farqun baina al-aqfi liwali wal aqfi summa. Baik, syirik asghar ada dua macam. Yang pertama syirik zahir ala lisan dan lafaz, misal mengatakan lallahu wa anta, seandainya karena Allah dan karena kamu, itu huruf waw atof. Masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kamu kandaki, Allah kandaki dan kamu kandaki. Ini wa kada al-halif bi ghairillah. Kan pula bersumpah dengan selain nama Allah, ada kullu minasyirk fil alfat. Ini semua syirik dalam bentuk lafaz. Yang kedua syirik fil qalb, yaitu syirik khafi, tersembunyi, semisal riya sum'ah. Riya ingin dilihat, sum'ah ingin didengar. Dan seseorang menginginkan dengan amalnya dunia. Dan semisalnya dia mau sholat duha tapi tujuannya dunia. Nah, ini syirik. Ya, disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi ya, di kitab Tauhid. Ay asyirku fil maqasid, syirik dalam tujuan. Dan Nabi bersabda, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka dia berbuat syirik. Ini adalah betul dalil bahwa bersumpah dengan selain nama Allah adalah termasuk dari syirik. Namun syiriknya syirik asghar. Kenapa? Karena dia syirik lafaz. Nah, tapi Syekh Ar-Rajihi menjelaskan di kitab beliau yang lain bahwa ini bisa jadi syirik akbar kalau dia mengagungkan, ya. Misalkan dia bersumpah demi kamu. Nah, kalau si kamu ini, ya, demi dia, si dia ini dia agungkan. Ya, dia agungkan sebagaimana dia mengagungkan Allah, maka itu adalah syirik akbar. Ya. Kapan itu tidak syirik akbar? Kalau dia tidak mengagungkan, ya, zat yang dia tidak yang jadikan objek sumpah. Ya. Demi Ka'bah gitu, demi cintaku padamu. Ya. Misalnya Pak Apip menyatakan demi istri keempatku. Syirik asghar. Udah syirik asghar ngaya lagi. Masya Allah. Ini syirik asghar ya. Fala yajuz al-halif bil Ka'bah. Enggak boleh bersumpah, enggak boleh dengan Ka'bah, dengan nama Nabi atau ini orang banyak nih. Demi Allah, demi Rasulullah. Ah, ini demi Rasulullah syirik itu. Tapi syirik asghar ya. Ya. Maka tatkala seseorang berkata kepada Nabi, "Masya Allah wa syi'ta." Ini waw ataf. Waw ataf yang kita kenal di ilmu nahu ya, itu mutlak, tidak menunjukkan tertib, ya enggak? Apa yang Allah kehendaki dan kau kehendaki, maka Nabi bersabda, ajal tani lillahi dan apakah engkau hendak menjadikan diriku sebagai tandingan bagi Allah, ay syarikan sekutu, kul masya Allah wahdah, katakanlah ya atas kehendak Allah semata. Ini adalah bimbingan dan taujih pelajaran dari Nabi SAW lil ihtiyati, untuk berhati-hati dalam masalah tauhid. Dan dalam hadis yang lain Nabi bersabda, kul masya Allahu summa sya'afulan, pakai summa. Nah, kenapa pakai summa boleh? Karena di anna summa, kalimat atau summa tak tadi tertib. Itu menunjukkan tertib, ada urutan. Jadi setelah Allah baru kamu gitu. Ya, fatakunu masyiatul abdi ba'da masyiatillah. Maka kehendak Allah, kehendak hamba itu ada setelah kehendak Allah. Amma idza qulta, adapun apabila Anda katakan masyaallah wa syi'ta, pakai waw, bil waw. Wal waw taqtadi al jam'a wa tasyrik, sedangkan huruf waw itu menunjukkan adanya jama', ya, adanya penggabungan, dan tasyrik adanya persekutuan. Nah, ini enggak boleh, pala tajus. Farqun bainal athfi bil waw wal athfi bis summa. Ini perbedaan boleh enggak bolehnya itu kalau huruf ataf dengan waw dan summa. Masyaallahu wa syi'ta syirik, tapi masyaallahu summa syi'ta baru boleh. Nah, sabit, baca sabit. Oh, ini saya bacain dulu matannya ya. Oh, sabit, baca dari atas. Wa minal isyraq qawlu al-qa'ili li ahadin minan nas, ay sabit. Niddan. Nah, itu enggak ada tasdidnya. Biar aja. Niddan gitu. Terus qul masyaallah fa'ala. Hadza ma anna Allah ta'ala qad athbata bil 'abdi masyi'atan. Masyi'atan maf'ul dari ma asbata. Fa qawli ta'ala liman syaa'a an yastaqim. Allahi wa alaika wa ana fi hasabillah wa asri. Baik, perhatikan. Wa minal isyrak, di antara bentuk kesyirikan yang lainnya adalah qaulul qaili li ahadi minan nas. Ucapan seseorang kepada orang lain. Masya Allah wa syi'ta. Ini atas kehendak Allah dan apa yang sesuai dengan yang Allah kehendaki dan yang kamu kehendaki. Kama sabata 'ani Nabi, sebagaimana telah farid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala lirajulun, qala lahu rajulun, bahwa ada seorang yang berkata kepada Nabi, kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah wa syi'ta. Maka Nabi bersabda, jaltani lillahi niddan, apakah engkau hendak menjadikan diriku tandingan bagi Allah? Qul masyaallah wahdah. Katakanlah sesuai dengan kehendak Allah semata. Hada ma'anna Allah ta'ala qad asbata lil abdi masyiatan. Padahal Allah telah menetapkan bagi hamba masyiah, kan begitu. Hamba punya masyiah. Ya. Sebagaimana firman Allah, liman syaa'a minkum ayyastaqim. Itu siapa saja di antara kalian yang sya'a minkum, siapa saja di antara kalian. Jadi hamba punya masyiah, punya kehendak ayastaqim, untuk menempuh jalan yang lurus. Fa kaifa biman qala ana mutawakkilun 'ala Allah wa 'alaik. Ah, gimana lagi dengan orang yang mengatakan saya bertawakal pada Allah dan pada kamu. Wa ana fi hasbillahi wa hasbik. Saya dicukupi oleh Allah dan oleh kamu. Dan seterusnya. Baca sabit caranya. Bila syakkin. Qala ta'ala liman syaa'a minkum ay yastaqim. Faman syaa'a illa ay yasha'a Allahu rabbul 'alamin. Al-'abdu abu masyi'ati. Walakinna la takunu illa ba'da masyi'atillah subhanahu wa ta'ala. Laisa istiqlaliyatan. Berikutnya, Syekh Afif Az-Zamroni. Tawakkul masdar. Fala yajuzu annaka taqulu mutawakkilun 'ala Allahi wa 'alaika. Walakinna Walakin yajibu 'alaika an taqula ana mutawakkilun 'ala Allahi wa qad wakaltuka fi hadha shay'in wa la taqul wa fi hadha shay'i gada fi hadha shay'i ada tanwin enggak boleh ada tanwin ada al bareng wa la taqul tawakkalta 'alaika tawakkaltu 'alaika bal qul wakaltuka qawluhu wa ana fi hasbillahi wa hasbika yakni ana fi kifayatillahi yakfini wa anta takfini la fallahu Azza wa Jalla wal hasbu wahdahu. Qala ta'ala ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa minat taba'aka wa manit wa manit bukan minat manit taba'aka wa minat manit ini efek ini nih puasa nasi 4 tahun tadi ini efek gelap. iya iya. Manit, manit. Tambang amat ya, manit. Man, man, bukan min. Wa manit tabaaka minal mu'minin. Ah, mantap masyaallah. Ai wa hasbu. Minat manit, manit, manit tabaaka. Ai wa hasbu. Manit tabaaka minal mu'minin. Fal hasbu minallahi. Masyaallah. Ah. Yang atas sudah diterjemahin belum? Belum ya. Hadza ma anna Allah taala qad asbata lil abdi masyiah. Padahal Allah telah menetapkan masyiah ada pada hamba. Al abdu lahu masyiah. Hamba memiliki masyiah bila syakin, tanpa keraguan lagi. Allah taala berfirman, "Liman syaa'a minkum ayastaqim." Barang siapa di antara kalian ada yang berkehendak untuk meniti jalan yang lurus, wa matasyaun. Tapi kalian tidak bisa berkehendak ila yasyaallahu rabbul alamin, kecuali atas kehendak Allah Rabbul Alamin. Maka hamba memiliki masyiah, kehendak. Namun kehendak hamba la takunu illa ba'da masyiatillah. Tidaklah dapat terrealisasi kecuali setelah adanya kehendak Allah. Laisat istiqlaliyatan, maka kehendak Allah tidak dapat terjadi dengan sendirinya, independent, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah ini kaum Qadariyah. Mu'tazilah kaum Qadariyah. Kalau disebutkan Mu'tazilah dalam bab apa, dalam bab Qadar ya, itu Mu'tazilah. Mereka mengatakan hamba yang menentukan pilihannya sendiri, enggak ada campur tangan dengan masyiatillah, ya dan billah. Ini mubtadi, sesat. Sebagaimana firman Allah taala, "Wa matasyauna ila ayyasha Allah." So, perhatikan, kalian tidak dapat berkehendak kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Maka Allah menetapkan bagi hamba masyiah, kehendak. Namun masyiah hamba tidak dapat terjadi kecuali setelah masyiah Allah. Faqad tasya'u, terkadang anda menghendaki syai'an, sesuatu hal, walam yahsul, namun sesuatu itu tidak terjadi. Lakin law sya'allahu syai'an, namun apabila Allah menghendaki sesuatu, fala budda ayahsula, maka pasti terjadi. Ya, famasyiatuka, maka kehendak anda itu terjadi setelah kehendak Allah. Kemudian perkataan Al-Maqrizi, fakaifa biman qala ana mutawakkilun 'ala Allah. Nah, kayak di atas saja enggak boleh tuh, misalkan has apa, masya Allah wa syi'ta, begitu aja gak boleh kan begitu. Nah, fikihnya kata beliau, nah beliau mulai menyampaikan fikihnya, bagaimana dengan orang yang mengatakan saya bertawakal kepada Allah dan kepada engkau, gimana lagi coba dengan yang kayak begini, lebih parah lagi, ana fi hasbillahi wa hasbika, saya dalam kecukupan Allah dan kecukupan kamu, lebih parah lagi berarti kan. Nah, maka kata Syekh Shalal Fauzan, tawakal adalah salah satu bentuk dari bentuk-bentuk ibadah. Padahal ya juz, gak boleh seorang berkata saya bertawakal kepada Allah dan kepada anda, namun wajib bagi dia untuk menyatakan saya bertawakal kepada Allah. Waqad wakaltuka fi hadha syai, fi hadha syai, saya telah mempercayakanmu di dalam urusan ini. Wala taqul tawakkaltu alaik, gak boleh saya bertawakal pada Allah, tapi boleh wakaltu, saya mewakilkan pada, mempercayakan anda, itu boleh. Ya, enggak boleh mengatakan saya bertawakal pada engkau, enggak boleh, karena tawakal adalah ibadah. Ya. Bal qul wakaltuka, tapi katakanlah saya mempercayakan pada engkau, baru itu boleh. Ya. Kemudian ucapan penulis, wa ana fi hasbillahi wa hasbika, ini enggak boleh juga, saya dalam kecukupan Allah dan kecukupan engkau. Ana yakni ana fi kifayatillahi, saya berada dalam kecukupan Allah. Allah mencukupi saya. Yakfini, Allah mencukupi saya. Wa anta takfini, dan anda juga mencukupi saya. La, enggak boleh kayak begini. Allahu al-hasbu wahda. Allah la, zat yang maha mencukupi semata. Sebagaimana Allah taala berfirman, ya ayuhan nabi, hasbukallahu. Cukup bagi Allah, ya. Cukuplah Allah untuk engkau, wa man tabi'aka minal mu'minin, dan siapa saja orang kaum mukminin yang mengikuti engkau. Ai hasbu manittaba'aka minal mu'minin wal hasbu minallah. Ya, cukuplah Allah, dan siapa saja orang mengikuti engkau dari kalangan mukminin, maka hasbu, yang zat yang mencukupi, dialah Allah. Nah, kemudian masih bisa dibacanya? Pak Andika, saya bacain matanya biar cepat. Ya. Wa ma li illa Allah wa anta wa hadha min Allah wa minka wa hadha min barakatillahi wa barakatika wallahu li fis sama'i wa anta li fil ardh. Ya. Nah, kemudian orang itu mengatakan lagi, Wa mali illa illallah wa anta. Tidak ada bagi saya selain Allah dan kamu. Ya, ini adalah dari Allah dan dari kamu. Hadza min barakatillah wa barakatik. Ya, wa barakatika. Ini dari keberkahan Allah dan dari keberkahan kau. Nah. Wallahu li fis sama. Allah bagiku untuk di langit, wa anta li fil ardh. Dan kau bagiku untuk di bumi. Ya. Ini kita baca dulu syarahnya biar cepat. Eh, Pak Andika. Mas Andika. Tua banget ente dipanggil Pak. Gak laku ntar. Kalau Pak Apip makin dipanggil Pak jadi gak laku. Kalau misalnya Allahu wa mali illa illallahi wa anta. Allahu hadhi tusyrik. Hah? Hadhi tasyrikiyah. Tasyrikiyah. Tasyrikiyah tuh. Tak tadi al jamaah. Walakin lau kultu. Lau kulta. Walakin lau kulta mala. Mali. Mali ilallah. Ilallahu. Ilallahu summa anta. Fala baksa. Fala baksa. Fala baksa. Fala baksa. Terus. Wahada minallahi wa minka. Wahada syirkun fi Sawaita al makhluk at-taswiyah. Fa idza jita itumma jala mahzuri al-mahzuru fa'il mahzur jala al-mahzuru hadza min Allah summa minka yakni bisababika wa kada qawluhu wahada min barakatillahi wa barakatika. Wa barakatika. Wa qawluhu wallahi fi samai. Wallahu li fi samai wa anta li fil ardh. Ah, coba gantian baca siapa ini? Randy. Yajri wa ma yajri bil ardi wa huwa min takdirillahi azza wa jalla. Wallahu lahu ma bis samawati wa ma bil ardi khalqan wa amidan wa tadbiran wa huwa bis samawati wa bil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibuna. Wallahu bis-sama'i wa ilmuhu fi kulli makani. Fala yajuzu hadzal kalam illa bihadhihi taqyidat an-nabawiyyati. Himayatan lit-tauhidi wa in kana muslimu kola. Masa jadi ku? Ada alifnya jadi ku. Wah, kola. Ini banget lu. Antum lagi ngidam kola apa? Gelap itu. Sampai gelap. Alifnya jadi wow. Laper. Layuk sodu. Falisaddi dari hati yunha an dalika hatta wa in kana bilisan. Ya, perkataan musannif kata Syekh Shalih Fauzan, "Wa ma li illallahu wa anta." Ya. Dan tidak ada bagi saya selain Allah dan Anda. Al-waw hadhihi at-tasyrikiyatun. Ini waw ini waw tasyrikiyah, perserikatan. Jadi ada serikat antara Allah dan dia. Anda itu taqtadi al-jam'a. Ini menunjukkan adanya jamak, penggabungan. Enggak boleh kayak begini. Lakin lau qulta, namun kalau Anda mengatakan mari ilallahu summa anta fala ba's. Ya, tapi kalau Anda mengatakan saya tidak memiliki apa-apa selain Allah, kemudian kamu, nah, ini baru boleh. Ya. Nah. Hada minallahi, kemudian enggak boleh juga mengatakan hada minallahi wa minka, ini dari Allah dan kamu, enggak boleh. Hada syirkun fil lafaz. Ini syirik dalam lafaz. Haitsu sawaita, ketika Anda menyamakan makhluk dengan Allah, dengan khaliq Allah. Di anal waw taqtadi at-taswiyah, karena waw menunjukkan taswiyah, penyamaan. Fa idza ji'ta bi summa, tapi kalau Anda mendatangkan huruf summa, zala al-mahdhuru, maka hilanglah mahdhur yang dilarang. Mahdhur fa'il, zala fi'il. Hada minallahi summa minka, ini dari Allah dan dari kamu. Maksudnya apa ay? Yakni bisababika, dengan sebabmu. Ya, kata qauluhu, demikian pula pernyataan al-Maqrizi, hada min barakatillahi wa barakatika. Ini enggak boleh ngomong ini karena keberkahan Allah dan keberkahanmu, enggak boleh. Ya, mesti ini karena keberkahan Allah summa, ya, summa barakatika. Summa barakatika baru. Nah, boleh. Allahu li fis sama wa anta li fil ard. Bagiku Allah di langit dan bagiku kamu, dan Allah bagiku di langit dan kamu bagiku di bumi. Ini enggak boleh, hadza la yajuz, enggak boleh. Allah di langit dan ilmunya di bumi. Inna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Di atas langit maksudnya. Wa ma yajri fil ard fa huwa min taqdirillah, dan apa yang terjadi di muka bumi itu adalah bagian dari takdir Allah azza wa jalla. Maka Allah, dia milik Allah lah segala yang di langit dan yang ada di bumi, baik itu khalqan, para penciptaan Allah, abidan, apakah hamba-hambanya, maupun tadbiran dalam bentuk pengaturannya. Wallah wa huwa Allahu fis samawati wa ma fil ard. Dan dialah Allah itu yang di atas langit maupun ilmunya yang ada di atas di bumi. Dia mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian jahrakum, yang kalian umumkan. Ya Allah mataksibun, dan dia mengetahui apa yang kalian lakukan. Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan. Allah di atas langit tapi ilmunya di segala tempat. Maka tidak boleh fi kalam illa fil kala fa yajuz fi hadzal kalam, ucapan ini pakai waw illa bi hadhihi at-taqyidat, kecuali dengan takyid, dengan syarat-syarat yang Nabi tentukan, dengan summa summa, kan Nabi yang menentukan. Kul masyaallahu summa syita, adanya jeda huruf atop summa, itu baru boleh. Kenapa? Himayatan li tauhid, sebagai bentuk penjagaan terhadap tauhid. Ya, fa in kana wa in kana muslim qalaha, walaupun seorang muslim mengucapkannya, la yuqsadu bi qalbihi dzalik, dia enggak memaksudkan berbuat syirik, lakin hada syirkun fil alfaz, namun ini tetap dinyatakan sebagai sebuah kesyirikan dalam lafaz. Falisat dijariah, maka karena ingin menutup jalan menuju keburukan, yunha an dzalik, hal tersebut dilarang, hatta wa in kana bil lisan, walaupun itu cuma dengan lisan saja. Baik, cukup. Subhanakallahumma bihamdika, syadallah ila lanta, astagfirullah.